Ayo minggat ora. Eh, batu-batu obat. Aku ora trimo. Kene, Petro Madonna, ugle gurune. Eh, mungso aku ha. Amuk Suramrata iki nata panjang gripik Prabu Kalandarum. Panjang gripik Prabu Kalandaru. Ndi pegawan Tawolo. Wah, wakil ya. Wah, kagak limpamu. Thank you. aja mbok doli ta sing balung kuleting kulit kuwi dudu mungsuhmu. Wah, Kolondaru. Upase mandi. Yo, wis semingkira. Mengko pun kakang sing bakar magang gawe. Wis lereno dadi. Ini kadik daya nengkang rinuwi. Yo. Prabu Kolondaru, aja girang-girang gumuyu. Ya nyoto kue perjurit. Rinuwi sartoke ratu duweni kadik daya. Tampanono pusoko Durawati sing joto cokro. Baskoro tatas kuadamu. Wati Prabu Sri Baporo Kresna kenging jajaniro Prabu Kolondaru kagiat dulo Prabu Kolondaru badar jatir wujud sang juang Baporo Kolo. Pangapuramu kakang yektine Kolondaru iki mau mati saka aku kakang kowe Bathara Kala iya kok nganti kowe membo-membo dadi ratu apa karepmu sing gedhe pangapuramu kakang mari kosmono aku diutus kelawan Wang Petari Permuni. Aku kadawa nyidro jimat jamus kalimo sodo. Nanging areng wis kelakon tak jidro. Aku rumongso bingung liwung. Aku koyo dini ngelangkai yoyot bimang. Wekasane nyandi parane jimat kalimo sodo mbuh aku ora ngerti. Nyatane sing nyidro kuwi aku nanging ora ngerti ya kaya jinempo ning angin mbok menawa aku kena walating Gusti. Nah, eneng kene iki. Bathara Kala, kok nganti kuwe wani nyidro jimat Kalimasa dar mbok umpetake. Persasat kuwi arep ngilangi paugeraning para Pandhawa. Kuwi paugeraning kang kawasa kang wis tinulis ana jroning weda. Kowe ora wenang bakal ngowahi. Yen kowe wani ngowahi kowe bakal kena walating Gusti. Ngerti? Yen tumibaning walating Gusti marang kowe, wo lah dalah. Kowe bakal nampa pasiksan langgeng sing tanpa pangapura. Sebab apa? yen paukumane menungso kuwi iso dilakoni wetara taun, tekse bisa dilakoni wetara dina. Bisa uga paukumane menungso kuwi bisa ilang merga kasempyok ing bondo dunya. Bisa uga tinambak ing arta. Kuwi bisa uga luput saka ing pidana nanging yen to pidana paringe Gusti pidanane Gusti kang kawasa wa rasakno. Waduh. Kakang, yo ing kene aku ngrumangsani sisi ping tindakku Kakang Wisnu. Dino iki paripakso aku njaluk pangapura karo kowe Kakang. Kowe aja njaluk pangapura karo aku. Mergo kowe kleru kawan Gusti Kakang Kaya Jagat. Kowe yo nyuwuna pangapura kawan Gusti Kakang Kaya Jagat. Janji kowe gelem mertobat. Kowe bakal entuk pangapura waton ora mbok bali meneh pakartimu. Yo Kakang. Wis bali yo. Prabu Duryudana rawuh wonten sukuning Hardi Mahendra wonten menapa wedal dinten menika kula badhe pinanggih kalian panditeng Senyoruri Begawan Dawala. Caji Begawan Dawala menika ingkang abdi pun Petruk menapa menika mboten tanemanipun para Pandhawa. Duh caji Jagung Pangaksama Paduka caji Prabu sampun ngantos nampiak awur-awur mangke mendak kentu penampi. Jadi pun Petruk menika namung kinarya lelantaran. Teksipun Petruk menika kinarya lelantaran suka pemut dumateng sagung para titah ingkang sisip. Lah menika gumantung dumateng titah ingkang sisip menika purun mertobat menapa boten gumantung wonten tiyangipun. Dados menaripun Kanjeng Prabu sampun nglepataken kaliyan ingkang abdi pun Petruk. Petruk mekaten menika nggih tepi kewajiban. Lan malihipun Kanjeng Prabu bebasanipun kawon daya kaliyan ingkang abdi pun Petruk menika sampun nglepataken sinten-sinten monggo ing mangke kula aturi nrusur wonten diri pribadi kita piyambak-piyambak. Kok wonten lampan kados ngaten menika lepat kula wonten pundi dosa kula menapa monggo mangke menawi Kanjeng Prabu kersa mekaten malah enggal nampi pepadang. Mangke menawi Kanjeng Prabu menika mangke namung dumuk liyan menawi klenta-klentu mboten saged njalari katentreman malah saya ngombe.